Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar. Dan insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan dari juz yang ke-13 surah Ar-Ra'd ayat ke-17 ya. Nah, silakan dibaca panjang. Bu Dayalis baca, Bu. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نادي 17 أنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah telah menurunkan hujan, atau menurunkan air dari langit, kemudian air itu mengalir di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Maka air itu membawa buih yang mengapung, dan apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Dan ada buihnya, dan ada buihnya itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang dan tidak berguna. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Anzala fi'lun madin minasamai jarwa majrur. Anzala fa'ilnya huwa. Minasamai jarwa majrur. Ma'an maf'ulun bi, alfa'u harfu atfin, salat fi'il madi, audiyatun fa'ilnya, biqodari jarwa majrur, ha mudofun ilaihi, alfa'u harfu atfin, ihtamala fi'il madi, as-sailu fa'ilnya Ustaz ya? Iya. Yeah. Zabadan hal robian robian na'at. Zabadan Robian. Oh iya betul. Iya betul, iya betul Na'at. Robian Na'at. Alu hafu arfin mimma jarwa majrur yuqiduna fi'lun mudari'un al-waw fa'il alaihi jarwa majrur finnari jarwa majrur ibtigha'a fi'lun madin hilyatan maf'ulun bi au hafu arfin matain maftuh ke hil maftuh ala mafhil yatin zabadun mubtada mithlu khabar mithlu khabar ahau mudafun ilaihi kadzalika jarwa majrur yadribu fi'il mudhari Allahu lafzul jalal sebagai fa'il al-haqqu maf'ulun bi al-wahdu arfin al-batilu maf'ulun ala al-haqqu al-fa'u haf'u arfin amma an dan main Ustaz ya harfu masdar enggak amma itu amma itu harfu tafsir namanya harfu tafsir atau tafsil sama aja oh tafsir harfu tafsirin az-zabadu mubtada. Iya, mubtada. Alfa'u harfu arfin yasabu fi'il mudhari' sebagai khobar dari jumlah fa'il mufi'il sebagai khobar dari zabadu jufa'an hal alu harfu atfin amma atau tafsirin ma jadi apa Ustaz? Isim mausul sebagai mubtada. Wa amma ma yang onas sampai yang kusuk fil ati ya betul. Namanya mubtada nanti khobarnya jawaban dari yang kusuk ya. Lima isim mausul. Ma isim mausul sebagai mubtada yang fa'u fil mudhari annasa maf'ulun bi alfa'u harful atfin yang kusu fil mudhari fil ardi jar wa majrur. Khobarnya yang mana Ustaz? Yang fa'u atau yang kusu? Apa jawabnya? Jadi setiap ada amma itu kan pasti ada jawabnya ya. Karena amma itu dia bukan fa' jawab. Jadi yamku supil adi jumlahnya sebagai khobarnya ma. Kadzalika jarwa majrur yadribu fi'il mudhari. Fi'il mudhari Allahu lafzu dalalah sebagai fa'il al-amsala maf'ulun bi. Tafsirnya 17. Tsumma daraballahu subhanahu mathalan lil haqqi wal batili bima'in anzalahu minas sama'i fajarat bihi awdiyatul ardi biqadarin saghiriha wa kabiriha fahamlas saila. Faham alas saila. Sailu. Gusaan. Faham alas. Sailu ini failnya kan? Failnya. Faham alas sailu. Gusaan. Tofian. Fauqahu la nafa'afihi. Wadaroba matalan akhoro. Fual fual muadinu. Ma'adin. Ma'adin itu. Ma'adinu apa mu'ayat? Ma'adin. Wal ma'adinu yuqiduna 'alaiha naro la saharaha bisahriha talban bisahriha bisahriha talaban apa taliban Ustaz talaban lil zinati kama fiz zahabi wal fiddati auto laban limana fi'i yantafi'una bina. Mana fi itu gue rumus warib, jadi limana fi'a. Oh. Kan dia gue rumus warib kan? Auto laban limana fi'a yantafi'una biha kama fin nuhasi. Fayahruju minha khubsaha mimma la fa'idatu fihi kalladhi. Ini kan failnya ya khruju. Jadi khubsuhu, khubsuha. Fayakhruju minha khubsuha mimma la fa'idatu fihi kalladhi kana ma'al ma'i. Fa'idata, isimnya la nih. Dia isimnya la, ininya mansub. Apa maaf nih al fathi. Lanjut. La fa'idata fi kan lazi kana ma'al ma'i. Bimithli haza yadribullahu mathala lil haqqi al batili. Fal batilu ka gusa il ma'i wa kubsu wa afsul ma'adini Ya talashi aw yurma izla fa'idatu minhu. Sama sekali. Fa'idata ya. Ya. Izla fa'idata minhu. Walhaqqu kalma is-safi. Wal ma'adinun naqiyati. Naqiyatu lah. Naqiyati. Naat ini. Naqiyatu tuh naat dari ma'adin. Di sini naat dari ma'adin. Oh naat ini. Al-ma'adinun naqiyatu tabqa fil ardi lil intafa'a lilin lil lil lilin fa'i biha. Lilin tafa'a biha. Ah? Iya. Lilin tifa'i lilin tafa'i biha. Kama lilin tafa'i biha. Tiya sare. Lilin ti intafa'i Kama bayya. antafa'an. Lilin tifa'i. Lilin tifa'i biha. Kama bayyana lakum hazihil amthali. Kadzalika yadribu Siapa nam halinnas. kama bainakum hadil amsala maful bi ini hadihnya maful bi alam salahnya badal Misalnya saja. Kama bayyana lakum hazihil amsala. Kadzalika yadribu halinnasi. La layat. Layat tabi'a. Lian. Dulu ini kan firman Lian detail. Ittadhaya tadihu. Jadi lihat tadiha. Lihat tadi. Lihat tadiha. Kenapa? Lam lam lam muka ini lam mutalil. Jadi lihat tadi hal hakku minal batili. Lihat tadi hal hakku minal batili wal huda minal dolali. Nah, ya. Masya Allah. Allah kemudian Allah membuat perumpamaan untuk sesuatu yang untuk yang benar yang batil berupa air yang diturunkan dari langit memancar dari yang mancar dari lembah bumi. Bukan dengan memancar. Ukuran kalau dengan jarod ukuran bukan memancar. Jarod itu mengalir. Apa mengalir? Oh, mengalir ya. Dia mengalir di lembah-lembah bumi dengan kadar kecil dan besarnya. Kemudian membawa banjir, banjir. Saya lu banjir Ustaz ya. Aliran air itu membawa buih gitu. Oh, buih aja. Kemudian membawa buih yang mengapung di atasnya tidak ada manfaat padanya. Tidak ada manfaat dari buih tersebut. Dan Allah berumpamaan yang lain. Itu adalah barang yang lebur barang lebur dengan api ya yang melelehkannya apa logam Ustaz ya logam yang lebur dengan api dan melelehkannya dengan tolapannya apa karena ya karena ingin membuat perhiasan gitu aja karena ingin membuat perhiasan seperti emas dan perak atau mencari manfaat atau untuk mendapatkan manfaat dan mengambil manfaat sebagaimana pada kuningan maka darinya maka dari kuningan tersebut ya keluar dari logam tersebut iya keluar kotorannya dari logam tersebut keluar kotorannya yang tidak ada faedahnya. Seperti yang ada bersama air. Ya. Dan dengan perumpamaan ini Allah membuat yang hak dan yang batil. Lalu dengan yang batil itu seperti membuat, buih dan membuat perumpamaan. Ya. Hak dan yang batil. Dan yang batil itu seperti buih. Dan keburukan. Gimana sih? Sekarang gimana sih? Fal batil itu kan gusai. Maka kebatilan itu seperti buih air yang ia akan lenyap atau dibuang karena tidak ada faedahnya. Oh, dibalik ya. Karena ya sudah. Dan kubsu keburukan ya. Nah, bagaimana? Sampai sini tadi yang dibuang ya. Itu yang ya. Ya udah Ustaz. Beda cetakan ya apa gimana? Iya, beda cetakan kan. Sama oh, ya. Cuma ini saya menerjemahkannya per ini per letter leh. Oh iya. Dan ya. Keburukan itu akan lenyap dan dibuang ya. Iya. Dan ketika tidak ada manfaat padanya. Dan yang benar itu seperti air yang jernih. Ma'adino apa tadi Ustaz? Ini apa namanya? Barang tambang. Logam aja logam barang logam. Tambang logam logam yang bersih logam yang jenisnya akan tetap dan logam yang baik itu akan tetap di bumi untuk diambil manfaatnya, untuk diambil manfaatnya. Sebagaimana dia menjelaskan perumpamaan ini. Dan Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar menjadi jelas tentang kebatilan dan petunjuk dari kesesatan dan kesesatan gitu. Agar menjadi jelas. Agar menjadi jelas kebatilan dan kesesatan gitu. Enggak gitu. Agar menjadi jelas hak dari yang hak dari yang batil, yang petunjuk dari yang sesat gitu. Ya, agar menjadi jelas yang hak dan yang dasar. Begitu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ini masyaallah ya panjang sekali akhirnya. Barakallahu fiik. Berpikir barakallahu wa jazakallahu khairan. Ini ya, masih terlalu Ustaz tadi mahnya. Ya, enggak apa-apa. Lama-lama juga insyaallah bisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah menurunkan dari langit air hujan. Fasalat, lalu air itu mengalir membanjiri lembah-lembah biqadariha dengan ukurannya. Fahtamala saylu zabada rabia. Lalu ya aliran atau arus air itu membawa zabada rabia, buih yang mengambang. Wa mimma yuqidun alaihi finnar, dan dari apa yang mereka itu manusia bakar di atas api. Ibtighahil ya, untuk mencari perhiasan au matain atau apa namanya? Barang-barang yang bisa diambil manfaatnya. Zabadum mislu ya, ada pula buih yang semisalnya. Yang demikianlah Allah mengambil permisalan antara hak dengan batil. Jadi Allah menjadikan permisalan antara yang hak dan yang batil seperti air dan buihnya. Di mana air itulah kebenaran ya, karena ada manfaatnya, sementara buihnya itu adalah kebatilan ya. Tidak ada manfaatnya. Begitu pula ya ketika logam dibakar di atas api itu kan nanti kotoran-kotorannya akan keluar. Sehingga logamnya bisa dimanfaatkan ya, seperti emas untuk perhiasan, perak ya untuk perkakas atau alat-alat itu adalah purba untuk kebenaran, sementara kotoran-kotoran yang keluar dari proses pembakaran tersebut, dari proses pemurnian logam tersebut, itulah kebatilan. Fa amma zabadu fayadhabu jufaa, adapun buih ya akan hilang, jufaa sebagai sesuatu yang enggak ada apa manfaatnya, tidak ada gunanya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia yaitu air yang murni dan logam yang murni, fayamkusu fil ard ya. Maka akan tetap ada di bumi ya. Kadzalika yadullahu al amsal. Demikianlah Allah mengambil permisalan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an seringkali mengambil permisalan ya. Di dalam ayat ini Allah menjadikan ya air yang murni sebagai permisalan untuk kebenaran, sementara buihnya adalah kebatilannya yang akan lenyap ya. Begitu pula Allah mengambil permisalan kebenaran itu seperti logam yang murni, sementara kebatilan adalah kotoran yang nempel pada logam tersebut. Kita tahu bahwa kalau kita menambang logam di muka bumi ini ya, mau dia emas, perak atau sebagainya, itu pasti ada campuran-campurannya, di mana harus ada proses yang namanya proses pemurnian ya. Nah, logam yang sudah dimurnikan tersebut itulah kebenaran sesungguhnya. Sementara kotoran-kotoran yang menempel adalah kebatilan yang akan lenyap ya. Dan banyak, dalam banyak ayat Allah berfirman bahwa kebatilan akan hilang sementara kebenaran akan menang ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran pasti akan menang sementara kebatilan pasti akan lenyap ya. Nah, lanjutkan baca Abu Fatimah. Assalamualaikum ilaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Orang-orang yang memenuhi seruan Rob mereka, maka baginya kebaikan. Dan orang yang tidak memenuhi seruan Rob mereka, bagi dia keburukan. Lahu ya. Misalnya, jika bahwasanya mereka di bumi seluruhnya dan semisalnya. Ini, coba atin lagi, kok kayaknya aneh agak gimana gitu dengarnya. Nah, orang-orang yang menjawab seruan Rob mereka gimana? Maka bagi dia kebaikan. Dan orang-orang yang tidak menjawab seruan Rob mereka, maka bagi dia keburukan. Belum ada ininya. Jadi jangan langsung tin. Dan orang-orang yang tidak menjawabnya, kalau sekiranya gitu aja. Dan orang-orang tidak. Kalau sekiranya bagi mereka apa yang ada di bumi seluruhnya dan semisalnya bersamanya laftadau bih, tidak bermanfaat. Menebus ya. Niscaya mereka akan menebus dengan semuanya tersebut. Niscaya mereka akan menebus dengan semuanya tersebut. Bagi mereka perhitungan yang buruk dan tempat kembali mereka neraka jahanam. Wabi'sal mihab, seburuk-buruknya tempat kembali. Lilladzina jarwa majrur, sebagai khabar muqaddam. Ya. Istajabu fi'lun madhin, al-wawu sebagai fa'il. Di rabbi jarwa majrur, him mudhafun ilaih. Al-husna, ini saja. Mubtada mu'akhor. Mubtada mu'akhor, betul. Al-wawu harfu atfin, al-ladzina... Mubtada bisa saja mubtada. Iya mubtada betul. Lam harfu jazmin yastajibu fi'lu mudhari'un majzum bilam. Lahu jar wa majrur, lau harfu syartin anna harfu taukidin wa nasbin lahum jar wa majrur sebagai lahum khobar anna muqaddam. Nah, ma sebagai apa ya, ini berarti ya isimnya isim ana muakhar. Fil ardi jar majrur jami'a hal, seluruhnya ya hal. Al waw harfu atfin misla maktub kemana dia lu, semisalnya berarti maktub ke jami'a bisa. Ini yang semisalnya semisal apa, seluruh semisal mak apa? Mak ya. Ya, semisal mak ya. Jadi matutnya alama. Alama. Al-ha'u mudhafun ilaih. Ma'a dharab al-ha'u mudhafun ilaih. Lah harfu nafiyah. Enggak, ini bukan lam sama alif yang artinya tidak. Ini kan apa alifnya hamzahnya tuh dari iftadau ya, cuma dia hamzah wasal kan, iftada yaftadi iftidaan. Jadi namanya lamul jawab ya, karena kan ada harful syarat kan. Harusnya pasti ada lam jawabnya, lamnya alamu harful jawab ya. Ya, lamu harful jawab, iftadau fi'lun madhin, al-wawu sebagai fa'il, bihi jar majrur, ulaika isim mausul sebagai mubtada. Isim syarah. Syarah, astagfirullah. Sebagai mubtada, lahum jar wa majrur sebagai khabar. Khabarnya maksudnya ada su'u. Lahum jar wa majrur su'u sebagai khabar. Enggak, apa-apa. Ini benar, lahum itu jar wa majrur sebagai khabar, nanti su'u mubtada mu'akhar, nanti jumlahnya baru jadi khabarnya ulaika. Su'u mubtada mu'akhar al-hisabi mudhafun ilai al-waw harfu atfin ma'wa fi'lun madin. Mana ada fi'il madi ma'wa yuma'wi itu? Oh. Bukan. Ma'wa itu kan. Oh, dari ini kita, apa? Mat kembali dharab. Iya kan dari kata awa ya'wi ya. Misalnya qala sa'awi, aku kan berlindung, berarti ma'wa itu kan tempat kembali gitu kan. Jadi ini mubtada aja. Mubtada. Mubtada muqaddar rasulnya. Ma'wa itu isi makan, kalau di, dari sisi tasdifnya dia isi makan nama tempat. Ya hum udhufun ilai jahannam badi' khobar. Iya. Yeah. Al-wawu harfu adfin bi'sa fi'lun madin. Ya fi'lun madin yang lizam. Lizam, celaan. Celaan ya. Al-mihadu fa'ilnya. Ya boleh. Langsung. Tafsirnya 18. Lil mu'minina ladzina ata'u Allaha wa rasulahu al-jannata. Nah, jannatu kan ini mubtada-nya. Oh ya, mubtada. Ya. Wal ladzina lam yati'u wa kafaru ata'a yuti'u lam yuti'u wa kafaru bihi lahumun naru. Walau kanu yamlikuna kullama fil ardi wa di' fihi ma'ahu fihi ya, wajib fihi benar ya ma'ahu li badalu ini lamnya lam jawab la badaluhu fidaan ya li anfusihim min adzabillahi yaumal qiyamati walan yutaqbila walan yutaqabbala minhum taqabbala minhum ulaika yuhasibuna ala kulli ma aslafuhu min amalin sayyin. Wa maskanu min amalin sayyin. Sayyin. Wa maskanuhum wa maqamuhum jahannamu. Takunu lahum firasyan wa bi'sal firasul ladhi mahduhu li anfusihim. Ustaz. Ya. Yeah. Terjemahkan saya. Bagi orang-orang yang beriman yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, bagi dia surga, dan orang yang tidak menjawab dan kufur dengannya, bagi mereka neraka. Dan seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi dan dilipatkannya bersama padanya, mereka akan mengganti sebagai tebusan pada diri mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Akan tetapi tidak diterima dari mereka mereka seburuk-buruk hitungan atas apa yang dilakukannya pada amalan buruk dan tempat mereka neraka jahanam. Baginya kasurnya neraka jahanam gitu saja. Ya. Dan seburuk-buruknya kasur yang tempat yang mereka tempati untuk diri mereka. Tempati untuk diri mereka. Naam sadi. Syukran jazakumullah khairan. Wa yakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Bagi orang-orang yang menjawab seruan Rabb mereka al-husna kebaikan yaitu surga yang kenikmatannya tidak ada habisnya. Sementara orang-orang yang tidak menjawab seruan Rabb mereka, kalau sekiranya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya, artinya kalau semua harta yang ada di bumi milik mereka seorang diri, wa mislahu bahkan dia memiliki yang semisalnya dua kali lipatnya, ya ma'ahu bersamanya, laftadau bi, sungguh benar-benar mereka akan menebus dirinya dengan hartanya. Tapi kita tahu bahwasanya harta di tangan orang kafir tidak ada manfaatnya. Karena syarat diterimanya amal yang pertama harus iman. Ya. Harus masuk Islam. Kalau bukan Islam, mau dia punya harta sepenuh bumi, bahkan dua kali bumi, ya itu tidak akan mampu menembus dirinya dari dosa-dosanya. Ulaika hum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Mereka itulah seburuk-buruk hisabnya, dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wal'iyadu billah wa bi'sal mihad. Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ini berarti dua ayat langsung ya. Tafsirnya langsung sebenarnya. Siapa? Baca Bu Marsi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya. Alhamzatu harful istifham, alfa'u harfu atfin, man mubtada ya'lamu fi'il mudhari huwa fa'ilnya, annama adatu hasrin unzila fi'il madhi majhul huwa naif'ilnya, ilaika jarwa majrur min rabbi jarwa majrur al-kafu mudhafun ilaihi al-haqqu khabar kaman jarwa majrur. Tadu al-haqqu khabar dari mana ya? Khabar dari man. Emang jadi sempurna kalimatnya kalau habis ini dong? Maka apakah orang yang mengetahui bahwasanya telah diturunkan dari Rabbmu kebenaran, itu memang kalimatnya sempurna, kan enggak ya? Iya enggak? Sempurna enggak Bu kalau Ibu ngartinya sampai al-haqqu? Enggak. Enggak, berarti bukan khabarnya. Al-haqqu ini naibul fa'il dari unzila. Al-haqqu ini naibul fa'il dari unzila. Mana khabarnya apa man ini? Huwa ini. Kaman huwa a'ma, ya. Jadi jumlahnya, ya. Al-haqqu naif fa'il dari unzila kaman jarwa majrur huwa mubtada a'ma khobar. Jumlah kaman huwa a'ma khobar dari man gitu Ustaz. Iya. Innama adatu hasrin yatadakkaru fi'il mudhari ulu fa'il al-albabi mudhafun ilaih. Alladzina mubtada yufuna. Tadulu. Kalau alladzina mubtada khabarnya mana? Ini yufuna bi ahdillah. Emang kalau ada orang ngomong orang-orang yang memenuhi janji Allah itu orang-orang itu khabarnya memenuhi, kan enggak? Enggak. Setiap ada alladzina kan isim mausul kan. Setiap ada mausul ada yang namanya silah ya. Jadi yufun ini enggak mungkin jadi khabar. Dia jadi silah. Berarti alladzina ini bukan mubtada, enggak ada khabarnya ini. Ini konteksnya lagi ngapain sih? Lagi ngejelasin. Ngejelasin siapa? Ngejelasin di ulul albab kan? Iya. Siapa ulul albab? Yaitu yang berarti aladinnya sebagai albab yang na'at. Ya. Berarti aladina na'at yufuna fi'il mudhari al-waw fa'ilnya bi'ahdi jar wa majrur Allah mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin la harfu naf'in. Yan kuduna fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya al-mitaqa maf'ulun bi. Halladhi ya'lamu anna ma ja'aka ayuha rasulu min indillahi huwal haqqu fayu'minu bih. Kal'a'ma anil haqqi alladhi lam yu'min. Innama yata'abu ashabul uquli salimati alladhina yufuna bi'ahdillahi alladhi amarahum bi wa la yanqutuna al-ahda al-mu'akkada alladhi ahadu al-mu'akkada alladhi ahadu Allah 'alaihi. Apakah orang yang mengetahui apa yang datang kepadamu wahai Rasul dari sisi Allah. Dia adalah kebenaran yang dia beriman dengannya, seperti orang buta dari kebenaran yang dia tidak beriman. Sungguhnya pemilik akal yang benar yang mengambil ada sesungguhnya yang mengambil pelajaran, gimana sih Seth? Sesungguhnya apa namanya, benar mengambil pelajaran. Orang yang memiliki akal selamatlah yang hanya bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya hanya orang yang memiliki akal yang selamat yang bisa mengambil pelajaran. Yang yaitu orang-orang yang menepati janji Allah yang Allah perintahkan kepada mereka dengannya, dan mereka tidak tidak melanggar. Dan mereka tidak melanggar janji yang kuat ya, Kak. Yang kuat ya, maaf. Yang mereka berjanji kepada Allah atasnya. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Maka apakah orang yang mengetahui bahwasanya telah diturunkan kebenaran dari Rabbmu kepadamu itu sama seperti orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang memiliki akal yang selamat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji Allah dan mereka tidak melanggar perjanjian yang kuat. Di sini Allah membandingkan orang yang mengetahui seperti orang yang melihat, sebagaimana orang yang tidak mengetahui yaitu orang-orang kafir seperti a'ma, ya mereka buta. Bukan buta secara fisik tapi buta secara ya ruh, ya. Bahwa mereka tidak bisa melihat kebenaran. Punya mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Dan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dari hadis, dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulul albab. Itu orang-orang yang memiliki ya pikiran yang selamat. Allah menyifati orang beriman dengan ulul albab, ya orang yang memiliki akal yang selamat. Siapa mereka? Alladzina yufuna biahdillah, yaitu orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak melanggar perjanjiannya. Karena orang yang beriman itu menerima semua apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika kita mendengar informasi dalam Al-Qur'an, sifat orang beriman adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Berbeda dengan orang kafir. Ya orang kafir itu mereka punya mata, punya telinga, punya hati, tapi semuanya tidak bisa untuk menerima kebenaran. Berbeda dengan orang beriman ya. Oleh sifatnya mereka dengan ulul albab. Sebenarnya kalau secara literal ulul albab itu orang-orang yang memiliki akal. Artinya yang dipahami bahwa Allah mensifati orang-orang kafir itu dengan orang-orang yang bodoh. Orang-orang tidak memiliki akal. Ya. Kenapa? Karena mereka punya akal, tapi tidak dipakai untuk menerima kebenaran. Ya, akalnya malah membuat mereka ya membenci, menolak, bahkan memusuhi kebenaran itu sendiri. Wal'iyadu billah. Ya demikianlah seharusnya seorang muslim ya menjadikan akal mereka untuk digunakan untuk memahami kebenaran. Manakala dia menemukan sesuatu yang bertentangan, yang nampak bertentangan ya, karena tidak ada perkara dalam syariat yang bertentangan dengan akal. Yang ada apa? Tampak bertentangan. Kenapa? Karena mungkin akal kita yang enggak sampai. Jadi kalau ada hukum-hukum yang kita rasa kok kayaknya kurang diterima akal, maka salahkan akal kita yang tidak ya tidak sampai, karena semuanya pasti ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusola wa yahsauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintah Allah dengannya agar disambung, dan mereka yang taat kepada Rob mereka, dan mereka yang takut kepada keburukan hasil perhitungan. Al-wawu harfu atfin al-ladhina ma'tuf ila al-ladhina pada ayat sebelumnya. Yasilu fi'il mudhore sebagai sila mausul. Al-wawu fa'ilnya ma maf'ul bi amarallahu amara fi'il madhi Allahu lafzul jalal sebagai fa'ilnya. Bihi jar majrur an harfu masdariya wa nasbin yusola fi'il madhi fi'il mudhore mansubun bi an al-wawu harfu atfin ya wa yah yahsauna yahsauna fi'il mudhore al-wawu sebagai fa'il robba robba maf'ul bi hum mudhof ilai al-wawu harfu atfin yakhafuna ma'tuf fi'il su'a maf'ul bi al-khisabi mudhof ilai fahumul ladhina yasiluna ma amarahumullahu biwasilihi kal arhami wal muhtaj mu'al wa muhtajin wa yuraqibuna rabbahum wa yahsauna ayya ayyuhasibahum ala kulli dhunubihim wa la yaghfiru lahum minha syai'an. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang telah diperintahkan kepada Allah untuk menyambungnya seperti menyambung tali silaturahmi dan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan, dan mereka yang mendekatkan diri kepada Rob mereka, dan mereka yang takut akan perhitungan atas segala dosa mereka, dan mereka takut karena tidak diampuni atas kesalahan mereka itu. Ya, nah, Ustaz. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Dan ini masih melanjutkan sifat ulul albab ya. Yang pertama tadi, sifat ulul albab yang pertama adalah orang-orang yang menunaikan janji Allah dan tidak menggugurkan perjanjiannya. Yang kedua, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu menyambung tali silaturahim ya, baik kepada kerabat ya, al-arham ya, kal-arhami wal muhtajina, dan juga kepada orang yang membutuhkan. Ya. Wa yakhshawna rabbahum, kemudian sifat yang selanjutnya bagi ulul albab adalah mereka takut kepada Rabb mereka. Takut di sini ya, bukan takut dalam arti menjauhi Allah, bukan. Tapi takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan ancaman yang Allah berikan kepadanya. Ya. Karena seorang beriman itu mengetahui bahwa di saat yang bersamaan Allah itu maha pengampun. Ya, dengan rahmatnya yang sangat luas. Namun juga ya amat dahsyat siksaannya. Makanya dia punya sifat khauf. Ya, dan juga sifat roja dalam dirinya. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka ya takut dengan hisab yang buruk. Mereka khawatir kalau amalan mereka ketika dihisab lebih banyak ya keburukannya dibandingkan kebaikannya. Nah, rasa takut yang benar itu bukan sebatas rasa takut saja ya, tapi rasa takut yang pada akhirnya mendorong dirinya untuk banyak beramal. Setelah dia mengetahui bahwa betapa dahsyatnya api neraka, betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu memecut dia, mendorong dirinya untuk memperbanyak amalannya. Agar apa? Agar makin ya banyak kebaikannya. Dan ketika nanti dihisab, lebih berat timbangan kebaikannya dibanding timbangan keburukannya. Nah, sampai sini dulu untuk tafsirnya ya. Kita lanjutkan ke hadis. Berarti sekarang hadis yang ke 96, Ustaz. 96 kan udah kemarin. Sekarang 97 berarti ya? 95 bukan? Enggak, 97 sekarang. 97 ya. Sebentar, share dulu. Ya udah, berarti Bu Nurul aja yang baca, Ibu. 97 ya, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani zamani alladhi la yukbalu fihi al-imani. Al-imanu kan laik balu kan? Oh ya. Majhul ini. Anu ya, ya Nabi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atun hatta Kenapa ada tanwin ya? Jangan tanwinin. La taqumu la taqumu sa'atu hatta tatlugha syamsu min maghribiha wa idza tala'at wara'aha warahan nasu amanu ajma'una wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha summa qara'a ayat al-an'am ayat 158 ya akhrajal bukhari fi kitab tafsiri suratul an'am bab la yanfa'u nafsan imanuha. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terjadi hari kiamat sampai terbit matahari dari baratnya. Apabila telah terbit dari barat ini faidah talaat waraah di belakangnya ya. Kan roa itu roa ya, roa melihat. Oh, manusia melihat ya. Iya. Nah, waraah malam melihat manusia melihatnya beriman, orang yang beriman. Hah? Semuanya beriman nih? Ya, semuanya akan beriman. Iya, semuanya akan beriman. Demikian juga nanti ya. Padahal nah, demikian saat itu ya, Ustaz. Iya, dan demikian itu ketika tidak bermanfaat keimanan nah, bagi seseorang. Iya, layan unafsan iman yang tidak bermanfaat keimanan seorang. Kemudian dibacakan membaca surat Al-An'am ayat 158. Hadis dikeluarkan Bukhari di dalam kitab tafsir suratul An'am bab tidak bermanfaat bagi seseorang imannya. Bukan, Ustaz. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam ya. Qala al-muallif rahimallahu taala babu bayani zamani alladhi la yuqbalu fihi al-imanu. Bab menjelaskan tentang zaman atau waktu yang tidak diterima iman padanya. Jadi akan ada suatu masa di mana orang yang ingin masuk Islam ketika itu, orang yang menyatakan dirinya beriman ketika itu tidak lagi dianggap. Sudah tidak diterima keimanannya. Kapan itu terjadi? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu as-sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Faida tala'at, maka apabila matahari telah terbit dari barat, waro'ah an-nasu amanu ajma'un. Kemudian manusia melihatnya pada masa itu, amanu ajma'una. Mereka semuanya beriman. Ya. Jadi karena mereka telah melihat matahari dari barat, barulah mereka meyakini kebenaran Islam. Barulah mereka mau beriman. Namun, وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمَانُهَا. Dan itu adalah masa di mana tidak bermanfaat keimanan bagi diri seseorang. Sudah terlambat ya. Jadi iman itu ada masanya. Sebagaimana Fir'aun ya. Fir'aun itu sebelum tenggelam, dia menyatakan dirinya beriman ya. Namun sudah terlambat ya. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa Allah itu menerima tobat seorang hamba ya. Malam yugurgir. Ya, kata Rasulullah, malam yugurgir. Ya, selama belum sampai nyawa itu di kerongkongan. Ya. Kalau udah sekarat gitu ya, udah sekarat, udah mau mati bentar lagi, baru menyatakan beriman, sudah tidak diterima keimanannya. Sebagaimana orang-orang akhir zaman nanti, ketika mereka melihat matahari yang selama ini terbit dari timur, tiba-tiba terbit dari barat, baru mereka ya mau mengakui Islam. Baru mereka mau beriman. Dan pada saat itu sudah terlambat ya. Kata Rasulullah, "Wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha." Itulah masa di mana tidak bermanfaat keimanan bagi diri seseorang. Karena sudah terlambat ya. Ibaratnya sebagaimana orang kafir nanti di neraka baru menyesali perbuatannya, sudah terlambat ya. Sudah tidak diterima lagi keimanannya. Pada masa itulah ya orang-orang yang beriman akan bahagia dan orang-orang kafir akan sengsara. Mereka akan menyesali kepakirannya, kesyirikannya, kebodohannya dahulu di dunia. Maka kita yang masya Allah ya sudah mukmin dari lahir wajib mensyukur nikmat ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan cara itu ya, dengan cara memperbanyak amal ibadah kita, makin meningkatkan keimanan ketakwaan kita, makin merealisasikan keimanan dengan banyak beramal sesuai dengan kesanggupan kita. Ya. Di sini kalau Imam Bukhari dalam kitab tafsir surah Al-An'am bab ayat la yanfa'u nafsan iman. Naam ya. Sudah cukup sampai di sini. Tadi ada pertanyaan ya. Lupa nih baca. Bu Dailis bertanya pada ayat 20 annama sama dengan innama. Beda ya. Kalau innama ya ada tuh hasrin. Tapi kalau annama itu anna yang nyambung sama ma. Maknya ini bisa mamasdariyah, bisa sebagai isimnya, ya tergantung konteks ayatnya. Kalau yang di ayat ini, coba kita buka lagi ya, ayat 20. Kita buka lagi. Ayat 20 ya. Mana Bu? Kagak ada sini nama. Di tafsirnya atau mana? Ayat 19. Jadi tadi dengar pertanyaan dua-duanya ada tuh hasrin, makanya saya bertanya. Oh enggak ya. Ya jadi kalau di sini ananya harfu taukidun nasbin, maknya isimnya anna. Nanti unzila ilaika malikal haqqu, ini jumlah fi'il fa'ilnya sebagai khabarnya anna ya. Nah. Bukan ada tafsirnya. Kalau ada tafsir itu innama aja ya. Kalau annama bukan. Naam ya. Baik ya. Ya, demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Yakum.